Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku sesali itu. Seluruh jiwa telah ku serahkan menggenggam janji setiaku. Mohon jangan jadikan semua ini alasan kau menyakitiku. Meskipun cintamu tak hanya untukku, tapi cobalah sejenak mengerti. Bila rasaku ini rasamu, sanggupkah engkau menahan sakitnya terkhianati cinta yang kau jaga? Coba bayangkan kembali betapa hancurnya hati ini. Kasih semua telah terjadi. Aku memang terlanjur mencintaimu.